الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب إخواتي في الله رحمكم الله. Perjalanan ke Papua kemarin cuma satu dari sekian banyak perjalanan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita jadikan sebagai sebuah renungan untuk kita. Yang pertama, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Itu yang pertama, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha luas. Hidayah itu mutlak milik Allah, di tangannya, bukan di tangan kita, bukan diatur oleh manusia. Kesadaran dan kemauan untuk beragama, artinya beribadah, kemudian menjalani hari-hari dengan tunduk dan taat kepada Allah, mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, itu semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ini yang harus selalu diyakini. Manfaatnya besar ketika kita sudah meyakini bahwa hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla, Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang tidak. Dan itu dengan adluhu wa fadluh, dengan keadilan Allah yang maha luas, demikian juga keutamaan Allah Azza wa Jalla pun yang sangat luas. Ketika hidayah itu diberikan kepada si A, si B, si C, itu adalah keutamaan yang Allah berikan. Adapun untuk si A, si F, si G, kenapa tidak diberi hidayah? Itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang secara ringkas, ulama kita memberikan satu gambaran. Misalkan saya memiliki uang 100.000 rupiah. Uang itu milik saya. Contohnya saya memiliki uang 100.000 rupiah. Ingat, uang itu milik saya. Betul-betul milik saya. Kemudian Mas Nur saya beri 50.000, Mas Rahmat saya beri 50.000, yang lain tidak saya beri. Apakah saya dikatakan zalim? Begitu Mas Warno, saya zalim karena saya memberikan kepada Mas Nur dan Mas Rahmat, yang lain tidak saya beri. Zalim seperti ini? Tidak. Ini namanya keutamaan yang saya bagi-bagikan. Karena uang itu milik siapa? Milik saya. Kalau kita mengatakan zalim, yang lain kok gak dibagi, berarti kita semuanya zalim. Kita semuanya zalim. Berapa banyak yang kita beri? Lebih banyak yang tidak kita beri selama ini. Karena uang itu milik saya, kembalinya kepada saya juga, diberikan kepada siapa-siapa saja. Gambarannya seperti itu. Karena hidayah itu milik siapa? Hidayah itu milik Allah. Allah berikan kepada si A, si B, si C. Itu hak Allah Azza wa Jal. Tidak diberikan kepada si F, si G, si H, si J, si K, dan yang lainnya. Itu pun atas dasar keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk mendapatkan hidayah itu, jalan-jalan menuju ke sana sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan para rasul diutus, kitab suci diturunkan. Nabi dan Rasul sudah meninggal dunia, dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewaris mereka. Manusia diberi mata, diberi telinga, diberi kekuatan fisik, dan yang lainnya. Sekarang kemudahan informasi dan teknologi, artinya jalan untuk mendapatkan hidayah itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teguran-teguran dari Allah berupa bencana, musibah, dan yang lainnya. Sakit, itu juga jalan dari Allah yang sebagai bentuk kemudahan darinya, dari Allah, agar kita mencari hidayah. Nah, semua jalan dan pintu hidayah Allah buka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah, maka pada akhirnya kembali juga kepada manusia. Nah, apakah dia mau tunduk, mengikut, apakah dia akan menggunakan apa, mata, telinga, hatinya untuk tunduk dan taat, ataukah tidak. Nah, kadang orang beralasan, ya itu takdir. Nah, saya jahat seperti itu kan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya enggak sholat, itu ya juga takdir dari Allah. Saya nyolong, nyuri, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang dibuat-buat. Alasan yang dibuat-buat. Menjadikan takdir sebagai pembenar kesalahan. Menjadikan takdir sebagai pembenar dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Baik secara ayat, secara hadis, maupun secara akal sehat manusia. Nah, maupun secara akal sehat manusia. Nah, akal sehat manusia saja, misalkan diberi dua pilihan. Kamu mau tinggal di sebuah kampung yang aman, tenang, tertib, nyaman, semuanya serba murah, kamu terjamin di sana keamanannya, nah, air bersih, listrik 24 jam tidak mati, fasilitasnya ini. Dengan kamu tinggal di suatu tempat yang listrik nggak ada, sinyal nggak ada, nah, bahan makanan terbatas, air juga harus limba, itu pun di musim apa hujan saja, musim kemarau nggak ada, banyak penjahat dan pencoleng di sana. Nah, kalau misalkan Anda disuruh memilih tinggal di kampung pertama atau kampung kedua, secara akal sehat milih kampung yang mana? Pertama. Secara akal sehat loh. Kalau mau enggak, aku tetap milih yang kedua. Itu menungso kayak gini namanya. Ini apa namanya? Mekso kan ya. Mekso mempertahankan pendapatnya. Anda diberi pilihan. Seperti itu juga. Anda diberi pilihan tinggal di surga, yang dengan segala kenikmatan kelezatannya itu, dengan tinggal di neraka, dengan segala azab siksa yang pedih di sana. Secara akal sehat manusia lebih memilih yang mana? Surga. Sehingga jalan untuk menuju surga itu silakan ditempuh. Silakan ditempuh. Nah, kadang-kadang orang cuma alasan saja, oh, takdir rezeki ini mas. Dan gitu. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, baru kita katakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi, enggak bisa kita beralaskan takdir. Takdir saya begini, mas. Nah, kalau sudah ngeyel-ngeyele, orang ini silakan dikampleng aja. Nggih, Mbak. Ulama bilang begitu, Oh, enggak. Setelah dikampleng, kok ngampleng? Ah, takdir. Maksudnya begitu, Mbak. Orang kalau sudah ngeyel-ngeyele, ulama sampai memberikan nasihat seperti itu. Kalau memang ingin menyadarkan dia, silahkan tampar pipinya sekali, pak. Kalau dia marah, jangan marah. Ini takdir dari Allah. Cuma untuk ngelingi dia, kan gitu ya. Kalau memang dia masih ngeyel lagi, ya berarti bukan manusia orang ini. Itu sudah tahap paling terakhir. Tahap yang paling terakhir. Jadi gak bisa orang, apa namanya, jauh dari Allah, kemudian berdosa dan bermaksiat itu alasannya takdir, membenarkan apa yang akan dia lakukan. Kalau itu sudah terjadi, kemudian dia taubat, misalkan, wes sudahlah, takdir dari Allah memang. Sebelum saya sadar begini, biyen iki preman, kan tatoan, ya tukang ngombe, ya tukang ini, main, segala macam. Iya, tapi sekarang saya sudah sadar, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takdir Allah, pasti ada hikmahnya monggo. Tapi kalau menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan berbuat dosa, berbuat maksiat, itu yang keliru. Nah, jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas kan itu. Sehingga bukan hak kita untuk apa namanya menentukan si A si B dapat hidayah, si C si D juga tidak mendapatkan hidayah, itu bukan hak kita. Nah, ketika konsep seperti ini bisa kita pahami dengan baik, maka yang pertama, kita tidak akan pernah putus asa. Kita tidak putus asa, kita tidak kecil hati untuk mengajak orang lain sama-sama sadar beragama. Kita tidak akan pernah kecewa, ya. Ketika ingin mengajak orang lain, entah itu kerabat, tetangga, sahabat, agar sama-sama melaksanakan Islam sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hal itu mereka tolak, ketika dakwah itu kemudian mereka benci, kita tidak kecewa, nggak sakit hati. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Kita sudah ngajak bapak ibu sholat, kok ya nggak sholat. Kita tidak punya alasan sakit hati, nggak punya alasan untuk kecewa, tidak punya alasan untuk putus asa. Kenapa? Karena hidayah itu bukan milik kita, bukan hak kita kemudian merubah bapak ibu sadar misalkan. Itu hak Allahu Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Enggak akan kecewa, sakit hati, sedih juga tidak. Yang kedua, tidak akan sombong. Tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub dan yang semisalnya. Kenapa? Ketika misalkan kita mengajak si A, si B, si C, kemudian dia terima, kemudian dia terbuka, dia senang, kemudian dia akhirnya sadar, ya memang berarti selama ini saya salah. Berarti saya selama ini kurang. Selama ini begini-begini. Saya manut sama jenengan. Gak akan ada sombong. Takabur ujub di dalam hati. Merasa kitalah yang berjasa. Merasa kitalah yang punya peran dan andil. Bukan. Yang berikan hidayah untuk dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Kita hanya sebab saja. Nah, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu minimalnya dua hal besar tadi. Ketika kita meyakini konsep bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa tadi? Kita tidak akan kecewa, sakit hati, putus asa, menyerah. Yang kedua, kita tidak akan takjub, takabur, sombong dan yang semisalnya, karena kita sudah yakin hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah Allah yang maha luas itu, subhanallah, itu bisa kita temukan dengan beberapa cerita yang saya kirimkan kemarin dari Papua. Karena kalau tidak salah ingat sebelum berangkat saya sudah janji sama jenengan kan gitu ya. Walaupun berangkat tetap asingkah kabar-kabarnya surat nggih Mas Riz nggih. Dibaca mboten Mas? Oh nggih. Mbok menawa sudah ditulis kok belum dibaca nanti tak tambahi lagi. Kan itu. Biar banyak yang mau dibaca kan itu. Yang luar biasa di sana apa? Itu sampai pucuk Indonesia bagian timur sampai pedalaman di tengah hutan ada orang-orang yang kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, punya komitmen untuk mempelajari juga mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh. Nah, kalau tidak sampai ke sana kita enggak akan pernah menyangka bahwasanya misalkan Mbah Widodo namanya aslinya ngeluar Magelang. Kita enggak akan pernah menyangka yang namanya Mbah Widodo, orang asli ngeluar Magelang yang sudah tinggal di sana dari tahun 86-87 di sana, punya rumah gubuk di tengah hutan, kok ya ngaji. Jenggotnya putih, di atas mata kaki celananya, ya sholat 5 waktu, punya anak, punya cucu. Siapa yang menyangka? Di pedalaman Papua. Rumahnya cuma satu-satunya rumahnya Mbah Widodo itu. Dari sini yang paling dekat ya rumahnya Mas Bayu di sana, tetangganya paling dekat. Loh iya. Kalau enggak menyaksikan di sana kita enggak akan percaya. Kalau jenengan mungkin rada ora percaya. Cuman kalau saya sudah percaya karena sudah melihat dan menyaksikan secara langsung rumah paling dekat di tengah hutan ngaji padahal tidak ada sinyal. Undang-undang jauh. Wis tonggo iki. Tonggo paling dekat itu, undang-undang jauh, terterang juga jauh sama. Tapi ngaji. Sebenarnya ngaji. Jenggot putih, insyaallah. tiap hari ya macul nyangkul di kebun, salafi. Kita enggak, ya. Seperti mbahmu kurang panjang jenggotnya. Ya seperti mbahmu lah. Saya tanya enggak pengen pulang Mbah Wid. Panggilannya kita Mbah Tuwo. Kenapa masih didodong luar Magelang. Mboten anu rencana kundur mboten Ustaz mriki mawon pun tenang kok. Salafi. Di tengah pedalaman itu tadi karena kita sudah yakin hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah sadar beragama seperti ini alhamdulillah ngejak bojone angel, ngejak kakange angel, ngejak adine angel. Itu padahal ya akses untuk belajar itu terbuka. Di sana yang tadi di tengah hutan siapa yang nyangka? Mbah Widodo atau Pak Deyoyo misalkan atau sifulan yang enggak ada akses dunia apa enggak tidak ada akses ke dunia luar. Haji. Atau misalkan teman kita di daerah Agat namanya. Agat itu pedalaman sak pedalaman-pedalaman lagi. Itu di pinggiran suku Asmat. Sekarang kan Asmat itu sudah dari kabupaten, Kabupaten Asmat. Di pucuk sana itu. Sendiri dia. Karena apa namanya ditugaskan sebagai guru dari dinas pendidikan. Setelah ngajar di sana di pedalaman kok malah kenal yang namanya salaf itu seperti apa. Ya enggak ketemu, cuma cerita aja, cuma ditunjukkan petanya. Ini Ustaz kampungnya di sini nih. Sendiri dia muslim salafi lagi. Yang lainnya suku-suku pedalaman yang katanya Katolik atau Protestan tapi sebenarnya animisme dan dinamisme pemahamannya. Dan itu pucuk. Masyaallah. Ada lagi yang teman kemarin satu rombongan 4 orang itu dari Pulau Kimam. Kalau nama terkenalnya dulu Pulau Yosudarso. Jadi ini kalau Bapak itu Pulau Papua. Nah di sininya dipisahkan oleh laut selat. Hampir masih jauh dari Pulau Buru ini, hampir nempel ke Pulau Papua itu. Jadi Pulau Yosudarso terkenalnya. Karena di perairan itulah komodor Yosudarso dengan macan tutulnya tenggelam. Masih ingat ya macan tutul ya? Gitu Mas Yosudarso. Nah, di sini tenggelam. Penduduknya itu yang di situ yang datang kemarin anggota polseknya apa? Anggota polsek ngaji jenggoten kan ini yang nggak dilarang loh kapolseknya juga wis apa itu segelem jaga wis ape kok gelem ditugaskan ning ngono wis ape ora peduli arep jenggoten karo jubahan cingkrang sak karepmu mau ditugaskan di pucuk pulau sana masih mau alhamdulillah. Sebuah pulau yang kata dia ini anggota polsek ini Mas namanya Mas Nawir ini dalam sehari itu tontonan daging rusa itu di apa keluar dari pulau itu disebar kemana-mana karena saking banyaknya rusa di sana. Yang di sana kerjanya cuma tawuran antar suku aja, jadi nggak cuma ngawasi suku tawuran terus suku tawuran. Alasannya tawuran apa? Katanya disantet sama suku sebelah, disihir sama suku sebelah. Padahal mencret biasa. Cuma penyakit mencret 10 orang 5 orang ini apa namanya pakai bahasa mereka. Dapat sihir dari kampung sebelah. Padahal mencret biasa. Tawur. Mati telu, mati papat. Primitif. Lah ya itu sama. Dapat santet dari Sentolo. Pakai L. Sentolo. Itu tinggal itu bayangkan. Ngaji. Ngaji. Untuk sampai ke tempat pengajian kita di Merauke harus naik pesawat. 400.000 pulang pergi 800.000. Kalau Sentolo sini kan cuma berapa liter, enggak sampai 400.000. 8.000. Itu sudah turah maning. Sudah pertama kan? Pertama. Kalau lewat jalur darat lebih lama. Yang apa namanya? Naik pesawat aja hampir 40 menit kok pakai susi air katanya. Susi air, pesawat kecil isi 8 orang, 10 orang. Cuwili 8 orang, 400.000. Sekarang bayangkan sini Jakarta 1 jam itu naik pesawat. Jalan daratnya berapa? 12 jam kan? Iya. Itu jalannya halus kayak gini lah situ. Perjalanan udaranya 40 menit, kira-kira perjalanan udaranya 40 menit, perjalanan daratnya berapa hari itu? Selang dino. Nyebrangi laut dulu. Lah iya, terus motornya harus dinaikkan kapal dulu. Ya kayak itulah. Itu sudah itu tapi subhanallah ada orang ngaji di situ Kalau enggak menyaksikan secara langsung ya Masya Allah. Makanya karena hidayah itu milik Allah. Ketika kita bertanya, kok iso ya ngaji kayak gitu ya? Ya hidayah itu milik Allah, kok lali prinsipnya. Kok bisa seperti itu ya? Hidayah itu milik Allah. Ternyata terutama majalah. Majalah Asy-Syariah itu pucuk-pucuknya di sana itu ada. Ternyata. Majalah Syariah, majalah Qudwah yang terakhir-terakhir ini. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada apa namanya internet kan ya. Di sana tidak ada sinyal, tapi mereka masih ada layanan wifi yang pakai satelit itu. Wifi pakai satelit itu. Jadi mereka bisa mengikuti apa RII, bisa mengikuti media sosial lainnya yang dikelola oleh Salafiyin. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tidak melihat menyaksikan secara langsung orang nyongko, nyongko kok orang Salafi seperti itu. Nah, tapi kita sudah yakin bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bagi-bagikan, yang Allah berikan ya sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan, hikmah dan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang adalah apa namanya? Semangat mereka untuk mencari kebenaran itu. Semangat mereka untuk mencari kebenaran. Dengan gambaran yang sedikit dan ringkas tadi, kita sudah bisa membayangkan semangat mereka untuk mencari kebenaran itu seperti apa. Semangat mereka untuk cari kebenaran itu seperti apa. Nah, jaraknya yang jauh sekali, kemudian biaya yang tidak sedikit. Nah, kemarin acara di sana puluhan juta itu dikeluarkan oleh panitia. Karena sekarang mobil harus charter. Mobil yang saya ceritakan kemarin seperti itu bentuknya itu semuanya charter. Semuanya charter. Nah, sekali charter misalkan dari Merauke sampai Asiki saja sudah 2.500.000. Pulang pergi sudah berapa? 5 juta. Belum yang dari Asiki sampai ke Tanah Merahnya. Pulang pergi berapa? Selama kita di sana charter mobil. Karena kalau tidak charter mobil susah. Sak supirnya itu. Karena medannya begitu. Begitu berat. Nah, belum yang lain-lainnya. Luar biasa mereka. Nah. Kemudian dalam kesehariannya sudah. Kayak misalkan yang di Jayapura. Jayapura sama sekali tidak ada taklim. Sama sekali gak ada taklim. Kota besar. Sama sekali gak ada taklim. Via telepon saja dulu pernah, sekarang tidak ada lagi. Nah. Tapi lihat bagaimana mereka berusaha untuk tetap istiqomah, tetap ngaji. Ya, karena apa? Sudah jumlahnya sedikit, kotanya kota besar sekali, jarak mereka berjauhan. Kota Jayapura itu kan apa di tengah-tengah lembah ini, kalau misalkan sini laut Pasifik, ini gunung-gunung gini. Jadi kota Jayapura itu di tengah-tengah gunung, dikelilingi gunung. Jadi enggak bisa perluasan kota itu. Adanya cuma naik gunung. Jadi pembangunan naik gunung ini sudah penuh gunungnya, turun lagi gini pembangunannya. Baru Danau Sentani. Memang kotanya besar sekali. Jadi satu ikhwan itu yang sana apa namanya katakan 7-8 orang tempatnya berjauhan. Jadi kalau mau ngaji kumpul sehari sekali itu ya seorang mungkin. Apalagi mereka rata-rata pegawai. Nah, ini tidak memungkinkan ketemu. Alhamdulillah kemarin waktu kita datang itu juga bisa dikatakan sejarah, bisa kumpul semua itu. Nah, bisa kumpul semua. Tapi yang perlu dibahas itu adalah semangat mereka untuk tetap ngaji, tetap istiqomah. Kan itu. Kemudian yang di Merauke, di Asiki, yang mereka lakukan adalah ngajinya ya via telepon. Kan itu, seminggu sekali telepon ke ustadz yang sudah dijadwalkan. Demikian juga yang di Tanah Merah, Bovendigul juga demikian. Taklimnya ya via telepon. Nah, kalau enggak taklim ya dibayangkan apa kehidupan mereka sehari-harinya. Pripun Mas Dedang? Ya enggak bisa dibayangkan. Saya. Enggak bisa dibayangkan kehidupan mereka sehari-hari tanpa taklim itu seperti apa. Tapi mereka tetap istiqomah. Kalau yang misalkan yang di Bovendigul Tanah Merah itu kumpul misalkan ada berapa masjid, satu masjid isinya ada apa 11 orang, 12 orang. Itu gantian baca Quran, yang lainnya dengarkan. Mbah bener mbah salah semoga moco. Kalau sini kan masih ada syahri dua, ada satu B, ada yang lain yang nyimak, salah ya disalahkan, bener ya monggo dilanjutkan. Kalau enggak mereka baca tafsir Ibnu Katsir, gantian satu orang baca. Tiap hari kayak gitu tuh. hiburannya cuma makan-makan, sarapan bareng aja. Setelah itu pisah, kerja sendiri-sendiri. Nah, tapi semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Apalagi yang di Tanah Merah, Bovendigul itu masyarakatnya sangat-sangat dan sangat menerima dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah. Sangat-sangat bisa menerima sekali. Nah, karena sana masih daerah baru, pemekaran, sehingga apa namanya dakwah yang pertama kali dikenal ya salah satunya dakwah Ahlussunnah. RRI saja itu apa, ada acara-acara tiap hari Jumat atau Senin atau Rabu itu jadwal resmi, itu acaranya program ini pengajian Islam, ya pengajian Islam itu yang diputar ya ustadz-ustadz kita, yang mendengarkan bukan cuma orang Islam, orang-orang Katolik sebagai mayoritas penduduk di sana juga mendengarkan dan mereka senang. Karena ada salah satu ikhwan kita kerja di RRI. Jadi ada request, ada ini. Dari mana orang-orang Katolik? Kan itu. Memang yang dipilihkan kajian-kajiannya yang kajian bahwasanya Islam itu agama yang damai, Islam itu agama yang sempurna, Islam itu agama yang mengapa itu mengatur segala sesuatu, mandi, tidur, berpakaian. Islam itu begini. Jadi dipilihkan tema-tema yang memang menarik, karena mereka para penganut Katolik dan Protestan ini, penganut Katolik dan Protestan cuma ikut-ikutan aja. Mereka itu cuma katanya Katolik, katanya Protestan. Cuma mereka enggak ngerti apa itu Katolik, apa itu Protestan. Taunya pokoknya cuma hidup di dunia, makan, minum, tidur. Ya KTP. Katolik KTP sama Protestan KTP. Jadi ketika mendengarkan kajian-kajian Islam seperti itu, mereka senang. Oh, begini ya. Alhamdulillah beberapa ikhwan kita sudah mengislamkan beberapa orang di sana. Kan itu. Tadi malam saya ditelepon, tadi pas di Al-Ansor. Tadi malam kan sudah penutupan di Al-Ansor. Tadi malam saya ditelepon, nomor baru ini. Kan itu. Tidak saya angkat, kemudian ada SMS. Ini Satgas di perbatasan Ustadz. Satgas perbatasan Papua. Karena di sepanjang perbatasan itu kan ada tentara-tentara yang jaga ya. Kan itu. Kalau dari Merauke sampai Papua Tengah ada 3 batalion. Dari Merauke sampai apa jarak tertentu dari 142 Jambi ke Satria Jaya. Kita mampir juga. Kemudian di pertengahan 301 Sumedang Prabu Kian Santang. Yang naik lagi Unif Raider 600 dari Kalimantan ya. Ayo Prabu Kian Santang. Siliwangi. Kan Siliwangi. Itu naik lagi ke atas terus sampai sekarang masih nembus ada program apa? Program Pak Presiden itu Trans Papua ya. Masih jalan terus itu karena yang diturunkan langsung apa Zeni apa pasukan Zeni angkatan darat. Ya Zeni tempurnya Zipur itu Zipur Zibang sih. Ya kan Zeni bangunan dan yang lain itu. Karena kalau sipil ditembakin sama UPM nanti. Jadi yang ditugaskan ya doreng-doreng itu. Itu gas mereka nembus berapa ribu kilometer itu. Nah, tadi malam di SMS ini Ustaz dari perbatasan Papua. Ada orang Nasrani mau masuk Islam, caranya gimana? Tak telepon, telepon suaranya kemeresek-resek. Aduh repot ini terus SMS. Pertama mandi bersih, bisa keramas alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa mandi biasa pun sudah sah. Kemudian ucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu beri pakaian, kasih uang, kasih makanan atau apa saja. Kemudian kasih nama Islam. Udah. Tinggal didoakan semoga Allah beri pahala yang besar buat panjenengan. Anggota TNI yang sedang ditugaskan di sana dari Jawa mengislamkan penduduk-penduduk lokal itu. Alhamdulillah tanyanya ke kita juga. Berarti enggak ada acara-acara yang lain? Enggak ada. Islam itu gampang, mudah, rasa enggak ada. Apa boleh ini, boleh itu, enggak ada. Masuk Islam sebenarnya bahkan tidak mandi, tidak ganti pakaian pun cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah cukup sebenarnya. Cuman kalau ingin prosesi yang lebih sempurna demikian itu. Artinya sampai tadi malam saja yang itu masih ada aparat keamanan yang kita kunjungi kemarin konsultasi caranya bagaimana mengislamkan orang yang Nasrani. Ya? Ini sunat dong. Tinggal nanti kan di sana ada tim kesehatan ya itu tiap-tiap batalion itu. Artinya yang ingin saya sampaikan dakwah di sana masyarakat lokal apa masyarakat asli pun bisa menerima. Nah, jadi tidak perlu dibayangkan bahwasanya orang sana yang asli, betul-betul asli itu, kemudian jahat-jahat itu ternyata tidak. Yang membuat jahat itu orang-orang dari luar negeri, Australia, Portugis, Amerika, Eropa, Latin. Itu mereka yang merusak. Atau orang-orang asli sana yang pernah kuliah ke luar negeri. Kalau orang asli sana kepada kita, orang Islam ini, mereka sangat menerima. Apalagi kepada kita yang pakai kopiah hijau, kopiah putih kayak gini. Wah, mereka sangat hormat sekali. Pak Ustadz, Pak Haji. Dan saya merasakan sendiri. Waktu di Pelabuhan Merauke, apa kita pengen lihat-lihat senja gitu ya, di ujung timur Indonesia. Kan itu, wah, anak-anak. Akhirnya kita tahu kalau mereka sedang mabuk di pelabuhan. Kita turun dari mobil langsung, Pak Haji. Langsung datang rame-rame. Apa itu? Pegang tangan, jabatan tangan sambil tunduk, Pak Haji, Pak Haji. Itu mabuk, udah kayak gitu apalagi sadar. Nah, minta foto bareng lagi. Wah. Itu sak kumpulan itu. Sak kumpulan itu mabuk semua. Karena kalau di Papua itu kan orang mabuk enggak ditangkap. Yang ditangkap itu kalau mabuk kemudian melakukan kekerasan, itu baru tangkap. Kalau cuma mabuk apa biasa di sana itu enggak di apa-apa, kan polisinya juga mabuk. itu sudah. Kalau sebelumnya kita pertama-tama datang cuma biasa Ustaz. Di sini orang mabuk tidur di pinggir jalan itu biasa. Kita enggak percaya sampai akhirnya kita lihat sendiri. Pas naik mobil ini langsung kenapa? Ada orang tidur tengah jalan lagi gini. Wah. Horor, Pak Bos. Memang tidur, betul-betul tidur. Mabuk itu mabuk. Mabuk, iya itu mabuk, Ustaz. Temannya masih teler kayak gini, yang satu sudah tidur di pinggir di aspal ini, pinggir jalan raya besar itu. Enggak dia apa-apa kan? Ya, sudah, enggak apa-apa di sini. Yang penting tidak melakukan tindakan kekerasan. Alhamdulillah di sini mabuk itu dilarang. Di mereka, "Oh, Pak Haji." Jumtang, kok bau minuman keras, kan kita tahu juga kalau cuma baunya. Wah, bau ini. Jadi mereka hormat dengan kita, Pak Haji, Pak Haji. Yang penduduk asli dan belum kena provokasi dari orang luar. Orang luar itu masih orang luar negeri. Mereka sangat hormat sekali sama kita. Itu kan sebenarnya kesempatan. Teman-teman kita banyak yang tugas di pedalaman 10 tahun, 14 tahun. Jadi petugas kesehatan itu gak pernah diganggu, malah mereka tertarik dengan Islam. Dan jadi guru. Kan rata-rata guru dan tenaga kesehatan itu sangat dihormati sekali di sana. Sangat dihormati sekali di sana. Yang jenengan besok kalau mau jadi guru di sana, kalau mau aman, modelnya cuma satu. Stetoskop kalungkan di sini. Oh, gak akan mungkin diganggu. Walaupun sampai pedalaman yang masih ada suku apa, saya lupa namanya, yang masih makan orang itu jenengan juga gak akan dimakan. Ya masih ada, suku itu masih ada. Tapi perdalaman banget. Tapi kalau udah modelnya stetoskop gini, aman. Wah, Pak Mantri. Ya, undangannya Pak Mantri. Sana dokter kalah sama Mantri. Sama seperti Indonesia. Jawa zaman dulu kan ya. Lebih percaya Mantri dimana dokter. Dokter hapus-hapus biasanya kan. Ya. Mantri tenanan ini. Ya semangat mereka. Alhamdulillah. Yang terakhir ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang di Lendah dan sekitarnya ini, kajian, makmur-makmurnya kalau dibandingkan Papua tadi itu. Gitu Mas Warno? Apalagi sing sregepe pol. Kan sregepe pol itu maksudnya sini melu, Klegen melu, Bantul melu. Hah? Gimana? Elon itu apa? Ya Elon mana-mana ikut, sana ikut, sini ikut, sana ikut. Belum nanti dengarkan RII-nya, wah. Kan gitu. Wong murojaah Al-Qur'an aja sewaktu nentek. Ya, waktunya sudah habis. Begitu Pak Marenaji. Artinya kita bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cukup insyaallah itu oleh-olehnya. Kalau mau diceritain banyak nanti sambil ngobrol-ngobrol biasa aja. Ya, cerita-cerita menegangkan dan yang semisalnya banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pembuka saja. Cukup sekian. Adapun besok baru kita mulai subhi isma rabbikal a'la, karena itu sudah sering. Besok sekali baca insyaallah gitu ya. Karena sapi semalam juga lama terlalu sering mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.